فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan ini adalah kesempatan yang penuh berkah biiznillah. Kita berharap demikian karena berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar dan memperbanyak kebaikan yang akan diperoleh dari agar memberkahi pertemuan semacam ini. Tentu tidak akan pernah putus dari lisan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi bersama dan kita ketahui, keluarga adalah lingkup terkecil di dalam kehidupan anak manusia. Dari sanalah karakter masyarakat akan terbentuk, yang tentu dimulai dari masing-masing individu, personality di dalam keluarga. Sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, harmonis dan dinamis. Perang yang berkepanjangan, umat Islam kemudian intimidasi, jadi korban. Di balik, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pertama kali kita mendengar berita seperti itu yakin, oh ya betul Islam. Diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanapun juga keluarga adalah benteng terbaik untuk menangkal sekian banyak penyakit-penyakit sosial dan penyakit masyarakat. Oleh karenanya ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang kehidupan rumah tangga muslim amat banyak, bukan sebagai anak-anak saja. Buang ego seperti itu. Lihat dari sisi positifnya, subhanallah, istri siap melayani. Banyak kita baca dan kita temukan, walhamdulillah. Sehingga kita sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semestinya berupaya untuk menggali, mempelajari semua tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hidup berumah tangga. Kebahagiaan di dalam rumah tangga merupakan cermin kebahagiaan seorang hamba di dalam dunia ini. Keberhasilan rumah tangga adalah keberhasilan hidup bermasyarakat. Seorang kepala rumah tangga yang mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan rumah tangganya, orang yang semacam inilah orang yang tepat untuk berbicara tentang masalah keumatan. Di dalam sebuah riwayat, ketika itu seorang pejabat yang berada di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang berkunjung ke kota Madinah. Kita harus membayangkan seperti apakah sosok dan profil Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun beliau seorang khalifah, Amirul Mukminin, manusia terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah pemimpin dari seluruh umat Islam yang batas wilayahnya telah menembus garis-garis dunia. Ternyata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu hidup dalam kesederhanaan. Tidak ada pengawal dan ajudan. Ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Rumahnya bukanlah istana megah dan mewah. Rumah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab seperti rumah kebanyakan kaum muslimin di zamannya. Rumah beliau bukan lebih tinggi dari rumah-rumah yang lain. Tetap secara tinggi saja sejajar dengan rumah-rumah umat Islam lainnya. Seorang Amirul Mukminin, khalifah tercinta. Hidup dalam penuh kesederhanaan. Sampai-sampai kesederhanaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab menjadi sebab masuk Islamnya seorang panglima besar kerajaan Romawi. Pernah seorang panglima besar dari kerajaan Romawi datang berkunjung ke kota Madinah ingin bertemu Umar. Oleh sebagian sahabat dibawa dan diantar ke rumahnya. Kaget dan terkejut panglima Romawi ini. Bagaimana tidak terkejut dan kaget melihat kediaman Umar bin Khattab tidak mencerminkan kedudukannya sebagai orang yang paling dimuliakan di antara umat Islam. Bayangan panglima Romawi ketika itu langsung membandingkan antara rumah yang ditempati oleh raja-raja Romawi, istana-istana megah, berpagar luas tinggi, dijaga oleh sekian ribu prajurit dan pengawal. Tetapi lihat, inikah rumah Umar bin Khattab? Alladzi yahabuhu an-nas, seorang pimpinan yang sangat disegani oleh umat manusia. Jangankan kawan, lawan pun segan. Jangankan teman, musuh pun menghormati. Itu Umar bin Khattab. Didatangi rumah tanpa ada pengawalan. Ternyata beliau saat itu sedang tidak berada di rumah. Siapapun orangnya saat itu mengerti betul kalau Umar bin Khattab sedang tidak berada di dalam rumah, di manakah Umar bin Khattab mengambil tempat untuk kantornya, masjid. Ini Masjid Nabawi. Kalau tidak ada di rumah, pasti di dalam masjid. Diantar oleh sahabat panglima Romawi tersebut. Sampai melihat dan menyaksikan secara sendiri bagaimana seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidur beristirahat di dalam masjid tanpa ada pengawal satupun. Di atas tikar lusuh, di atas tikar kasar, sehingga membekaskan pada leher dan punggung Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terbangun Umar menyambut kedatangan tamu sang panglima besar dari kerajaan Romawi. Terkejut, takjub, subhanallah. Inilah Islam mengajarkan kesederhanaan. Maksud Islam. Karena kesederhanaan Umar semacam ini, maka seorang pejabat itu pernah datang berkunjung untuk sekedar menemui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke dalam rumah dan bersilakan. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sedang bermain-main dengan anak-anak kecil. Bermain-main dengan anak kecil sambil beliau tidur terlentang. Bisa dibayangkan ya, Umar bin Khattab tidur terlentang begini, anak-anak kecil ada yang lari di atas tubuhnya, teriak sana teriak sini, kejar-kejaran. Khalifah Amirul Mukminin ada yang bermain-main di atas tubuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anak-anaknya, cucu-cucunya, yang jelas anak-anak kecil, as-sibyan, bermain di sana. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diam saja, malah terlihat senang, gembira, terlihat ikut bermain, mengimbangi canda tawa dan gelak senyum anak-anak kecil tersebut. Bukan Umar yang kemudian mengingkari, justru pejabat tersebut mengingkari. Fa'ankara alaihi sukutah. Sang pejabat tadi kemudian mengingkari sikap Umar yang hanya diam saja melihat anak-anak kecil kok berlari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini. Itu sebelum Umar terjadi dalam satu ruangan kecil. Sang pejabat kemudian mengingkari, wahai Amirul Mukminin, seperti ini. Engkau biarkan anak-anak kecil itu lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini. Padahal engkau adalah Amirul Mukminin. Nah, sang pejabat tadi menilai bahwa anak-anak tersebut kurang sopan. Kurang sopan di dalam bersikap kepada seorang pimpinan muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Umar kemudian bangkit berdiri, memanggil sang pejabat kemari. Jawaban dari pertanyaan dari Umar ketika itu simpel, sederhana. Kaifa anta ma'a ahlik? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, enaknya, lah, ente kalau di rumah seperti apa? Kalau di bersama keluarga ente itu gimana? Coba jawab. Kata sang pejabat tadi, ana idza dakhaltu sakatan natiq. Wahai Amirul Mukminin, gambaran saya kalau sudah di dalam rumah, saya masuk, orang yang sedang berbicara di dalam rumah pasti diem. Diem. Umar kemudian mendengar jawaban itu tersenyum. Kata beliau, i'tazil amalana. Kalau begitu mulai sekarang, saya copot kamu dari jabatanmu. Itu Umar bin Khattab. Loh kenapa? Kata Umar radhiyallahu ta'ala, fa innahu man la yarfuku ma'a ahlihi, la yarfuku ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alasannya Umar simple. Kalau orang tidak dapat bersikap lemah lembut terhadap keluarganya sendiri, bagaimana mungkin dia akan bisa berlemah lembut kepada umat Muhammad yang sekian banyaknya? Wah, ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Bayangkan dengan jawaban yang sangat sangat bagi kita menunjukkan senang bangga. Idza dakhaltu sakatan natiq. Saya itu kalau udah masuk rumah, yang bicara di dalam rumah pasti diam semua. Sebagian orang bangga dengan keadaan seperti ini. Berarti ditakuti, disegani, penuh wibawa. Disegani dan wibawa itu di tengah-tengah siapa? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kakak dan adiknya. Bangga dengan yang seperti ini. Sehingga keberadaan dia di dalam rumah itu bukan sebagai penganyom. Bukan menenteramkan. Bukan menyenangkan. Justru menakutkan. Lah kalau watak kepala keluarga sudah seperti ini, seorang ayah, seorang suami, nah, yang ada di dalam rumah berharap, mudah-mudahan nggak cepat pulang lah bapak. Gitu. Mudah-mudahan suamiku di sana agak banyak urusannya, biar bisa ketawa, bisa canda ini dan itu. Nah, apalagi kalau misalkan cara mengatur keluarganya sudah pakai sistem, stres anaknya ya. Tapi ada pak seperti itu. Subhanallah. Ada. Tapi saya yakin jamaah masjid Al-Falah tidak ada. Wong semangatnya Al-Falah. Hayya al-Falah. Enggak ada saya yakin. Tapi ada seperti itu. Bangun tidur. Dalam hitungan 10. 1, 2. Makan 5 menit. Tidak boleh tidak harus selesai. Ada yang seperti itu. Tapi luar biasa kan Umar bin Khattab. Lah Umar bin Khattab bersikap seperti itu meniru dan mencontoh siapa? Ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sebagian kita lain lagi. Ya mohon maaf. Kalau sudah pengen istirahat, kunci pintu, anak-anak tidak boleh ramai. Kalau pengen main di luar, nah ya wajar kalau kemudian anak-anak itu kemudian memenuhi dan meramaikan jalan raya, kan gitu. Main kesana main kemari. Di dalam rumah tidak bisa memperoleh ketenangan dan kenyamanan. Tidak bisa memperoleh ketenangan dan kenyamanan. Alhamdulillah. Kalau kita baca subhanallah ya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain serta para ulama itu. Itu beliau-beliau ternyata melihat ya. Melihat, memandang, menilai larinya anak-anak, teriaknya anak-anak, tangisan anak-anak itu sebuah nada kehidupan, irama yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang kemudian malah membuat cengkel, rame. Jangan dipantar. Jangan dibuat pusing lagi. Subhanallah. Ya mohon maaf kalau tersinggung. Tapi saya yakin tidak ada. Tidak ada Pak Muhsin. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab, siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Tegas kan orangnya. Tegas orangnya, bahkan sebagian menganggapnya keras, kaku. Sekian banyak hadis Nabi yang berbicara tentang Umar bin Khattab. Itu orang yang pertama kali melihat, mendengar itu langsung, ini orangnya keras ini. Dikit-dikit ya Rasul, saya penggal saja lehernya. Itu kan sekian banyak hadis menceritakan seperti itu. Ya Rasul, saya penggal dia, leher dia. Jangan. Karena itu sudah urusannya agama, kehormatan Nabi Muhammad. Membela, izzahnya Islam dan kaum muslimin. Umar bin Khattab, ya Rasul izinkan saya penggal kepalanya, jangan. Kesempatan yang lain, ya Rasul saya penggal saja kepalanya, jangan. Ini dalam perjanjian Hudaibiyah. Ketika umat Islam melakukan perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy, beberapa poin diteken. Umar bin Khattab masih belum terima. Datang menemui Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita umat Islam ini di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan? Benar wahai Umar. Umar melanjutkan, ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Wahai Rasulullah, bukankah orang yang terbunuh nantinya di antara kita masuk surga sementara yang terbunuh di antara mereka masuk neraka? Kata Nabi, betul wahai Umar. Kata Umar, falima nu'ti daniyatana. Kalau begitu, kenapa kita merendah seperti ini? Karena ada beberapa poin yang dilihat secara zahir itu merugikan umat Islam. Salah satunya poin itu di perjanjian Hudaibiyah, orang Islam yang datang dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah ingin kembali ke Mekah bergabung dengan orang Quraisy, tidak dikembalikan. Ini kan rugi kita sebagai umat Islam. Zahirnya. Tetapi ingat, Allah hikmahnya luas. Hikmahnya maha sempurna. Ternyata justru dari poin ini, umat Islam dapat sekian banyak keuntungan. Sekian banyak dapat keuntungan. Lah orang-orang muslimin yang ingin hijrah ke kota Madinah kan dikembalikan. Gak bisa. Mereka sudah muan, ya Rasulullah, kami sudah ingin hijrah. Meninggalkan kampung halaman, keluarga dan harta kami, ingin bergabung dengan Anda di kota Madinah. Kenapa harus dikembalikan? Tidak. Janji adalah tetap janji. Walaupun perjanjian itu diberikan untuk orang-orang kafir dan muslim, janji tetap janji. Nah, utusan dari Quraisy datang menjemput orang-orang itu. Di tengah perjalanan sudah keluar dari kota Madinah, para penjemput kemudian dibunuh oleh orang-orang Islam ini. Kembali ke kota Mekah. Kota Mekah sudah ditinggalkan. Dan itu sudah di luar tanggung jawab Nabi Muhammad karena berada di luar kota Madinah. Kemudian mereka berpindah, memilih satu tempat di pesisir pantai. Di situ berkembang. Orang Islam yang ingin ke Madinah akhirnya berbelok arah, bergabung ke pasukan Abu Jandal ini. Putra dari Suhail bin Amr. Sampai sekian banyak. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy sendiri yang meminta kepada Nabi Muhammad agar poin itu dibatalkan. Sudah ya Muhammad, batalkan saja poin itu. Siapapun yang ingin masuk Islam dan ingin bergabung dengan Anda di kota Madinah, terima. Nah, saat perjanjian Hudaibiyah itu disepakati, Umar datang menemui Nabi Muhammad, ya Rasul. Sudah, perang saja sudah. Perang. Wong kita di atas kebenaran. Kalau mati masuk surga, apa takutnya? Kata Nabi Muhammad, wahai Umar, ini Rasulullah. Wahai Umar, sungguh saya ini adalah utusan Allah. apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya tulis sebagai sebuah kesepakatan, tidak mungkin lepas dari wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masih belum puas Umar ini datang menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sama yang disampaikan Umar kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Betul wahai Umar. Wahai Abu Bakar, bukankah orang yang terbunuh di antara kita masuk surga dan yang terbunuh di antara mereka masuk neraka? Betul wahai Umar. Terus kok kayak gini sih Abu Bakar? Perang sudah. Kata Abu Bakar, jangan wahai Umar. Ingat, dia, beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar bin Khattab ya. Keras, tegas. Bahkan sebagian orang bilangnya kaku, padahal bukan kaku. Sikap beliau berdasarkan cinta. Penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Dari sekian banyak kisah kehidupan Umar, kita akan menemukan sekian banyak contoh dan bukti nyata sisi-sisi kelembutan seorang Umar bin Khattab. Salah satunya tadi. Main-main sama anak kecil. Teriak-teriak ini loh. Apakah ada orang yang lebih sibuk dibandingkan Umar bin Khattab ngurusi sekian banyak umat Islam? Jawabannya tidak ada. Itu sudah seorang khalifah, urusannya banyak, tetapi masih juga disenangi oleh anak-anak. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Jabir bin Samurah, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila shalah, fa shalla ihdai salatai al-isya." Saya pernah keluar menemani Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat maghrib ataukah isya. Ini yang bercerita sahabat yang masih berusia muda, kecil sekali. Selesai sholat, kata Jabir bin Samurah, istakbalahu sibyan. Itu sudah antri anak-anak kecil itu, anak-anak kecil, anak-anaknya para sahabat di luar masjid sudah antri. Faja'ala yamsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaddai ahadihim wahidan ba'da wahidin. Yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut anak-anak kecil itu, beliau keluar terus pipinya kanan kiri diusap semua oleh Nabi Muhammad satu satu satu satu semua. Wah, anak-anak kecil senang, anak-anak kecil senang. Jadi bukan anak kecil, lihat kita lari. Ustaz lewat. Wah, lari. Misalkan gitu. Pak Dukun gue lewat. Wah, takut misalkan. Om Ujang lewat, takut anak-anak kecil. Jangan bangga. Kalau sudah ditakuti anak-anak itu jangan bangga. Rasulullah disambut meriah oleh itu tiap saat. Tiap hari itu yang disaksikan oleh para sahabat tiap-tiap harinya. Sambut. Nah. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad itu tidak lepas dari rahmah, rifq, lin, ra'fah, mahabbah. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad itu tidak pernah lepas dari cinta, kasih sayang, kelembutan. Pasti seperti itu. Tidak pernah Nabi Muhammad membentak. Subhanallah. Pengakuan dari Aisyah, istri beliau. Tidak pernah Nabi Muhammad membentak, mengangkat suara sampai tinggi sekali. Begitu. Tidak pernah. Pengakuan dari Anas bin Malik di dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Tidak pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membentak. Tidak pernah beliau menyalahkan Anas bin Malik hanya karena melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan atau semestinya melakukan ternyata tidak dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam. Jadi ada batasan ya, selama tidak melanggar syariat Islam. Itu pengakuan dari Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Kata Anas bin Malik, saya itu melayani Nabi Muhammad sampai 10 tahun. Tidak pernah Nabi mengatakan, kok seperti itu kamu lakukan? Hanya karena melihat saya melakukan sesuatu. Atau Nabi Muhammad mengatakan, kenapa kamu tidak lakukan ini? Hanya karena tidak saya lakukan. 10 tahun loh. Melayani Nabi Muhammad tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Tidak bersikap kasar. Nah, semua dengan penuh kelembutan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad kalau masuk rumah mengucapkan salam, orang yang tertidur tidak bangun, tidak terganggu keluarga beliau. Tidak kemudian bangun begitu. Tapi yang terjaga bisa mendengar. Kita sudah capek kerja di kantor, pulang ke rumah, tok tok tok tok, sekali, dua kali, tiga kali, enggak dibuka juga pintunya. Woi! Astagfirullahaladzim. Pak RT buka pintu rumah. Ada apa, Pak? Enggak, Pak RT. Oh, saya kira ada apa, Pak. Enggak, cuma ini. Belum bangun, selesai. Iya. Ah, iya, banyak kejadian seperti itu. Tangganya kaget, ada apa ini? Teriak, bangun, capek saya. Udah, ngomong terus. Nabi Muhammad SAW. Makanya, kalau memang betul-betul tidak dibukakan, gimana, Ustaz? Sudah teriak sana, teriak sini. Maka pola hidup itu diatur. Kalau memang sudah ada rencana pulang malam, ini dan itu, buat janji dikit, satu SMS saja. Yang namanya memang Yayang. Bukan manggil sayang. Yang kakak malam ini pulang telat. Tolong HP diaktifkan, jangan di silent. Kalau kakak sudah pulang, kakak telepon atau miskap. Kan enak seperti itu. Daripada nyala-nyalain, ini suami gak taat dengan kepada suami. Tidak menghargai suami. Suami sudah kerja itu pagi sampai malam. Masuk rumah harus nunggu setengah jam seperti ini. Ya jangan salahkan istrinya. Oh, istrinya sudah nunggu. Sengaja gak makan malam biar makan malam bersama sang suami. Nunggu sampai ngantuk, sudah bablas. Suaminya datang jam 11 malam gak bangun-bangun. Padahal istrinya tertidur bukan karena capek. Lapar. Suaminya makan malam di restoran sama teman-teman kantornya. Nabi Muhammad, subhanallah. Memang rumah tangga Nabi Muhammad itu indah sekali. Semua dengan cinta, semua dengan kelembutan, semua dengan kasih sayang. Semuanya dengan kasih sayang dan cinta. Nah, ya kita belajar seperti ini, mengaji demikian. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kita kaji. Bukan apa dan bukan karena tujuan yang lain. Karena kita ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai qudwatuna wa uswatuna. Persis yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Kalau kita membaca data. Ya data itu entah dari pemerintah secara resmi. Ataukah data dari hasil survei lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Atau misalkan penelitian dari lembaga perguruan tinggi tertentu. Ternyata tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang kita sebut KDRT itu sangat tinggi sekali di Indonesia. Sangat tinggi sekali. Suami main pukul, suami menyiksa, istrinya sampai kemudian biru, lebam, luka, lecet, dan yang semisalnya. Itu ternyata data-data seperti ini sangat menyedihkan sekali. Ternyata bertolak belakang dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertolak belakang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam jawabannya, "An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Jadi sahabat Nabi itu adalah profil-profil suami yang sangat memperhatikan hak-hak istrinya. Kadang-kadang kalau kita berbicara seperti ini terus dianggap, wah membela nih. Hanya sepihak, gak imbang. Perempuan yang di, apa namanya, yang diperjuangkan. Bukan melihatnya dari sisi itu. Tetapi kita melihat dari sisi bahwa suami adalah nahkoda. Suami adalah pemegang peranan yang paling utama. Kalau ingin keluarganya baik, suami yang pertama kali harus baik terlebih dahulu. Nah, suamilah yang mendidik, mengarahkan, mau belok kanan, belok kiri, lempar jangkar, tarik jangkar. Suami kan nahkoda. Istri dan anak-anaknya ya penumpang yang membantu, mendukung, meringankan beban sang suami dan yang seterusnya. Nah, ini bukan karena kita ego, bukan karena laki-laki itu kemudian cenderung lebih merasa super dan power dibandingkan istri dan anaknya, bukan. Ketika sang suami diajarkan oleh Islam untuk banyak-banyak mengalah dalam hal urusan pribadi selama tidak melanggar syariat, itu bukan berarti kemudian merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki di hadapan kaum wanita. Bukan. Tidak lebih dan tidak kurang, hanya untuk mewujudkan keluarga yang penuh cinta, kasih sayang dan harmonis. Ngalah. Dikit aja. Kan satu hal yang lucu, apabila bertengkar hanya karena masalah cat rumah, warnanya apa. Sampai diem-dieman seminggu. Hanya karena masalah cat rumah, istrinya minta warna pink, suaminya ungu. Ribut sana, ribut sini. Kalau menurut aturan Islam seperti apa? Laki-laki yang mengalah turun. Kalau kita melihat dari sisi laki-laki, kalau melihatnya dari sisi wanita, seorang istri mestinya nurut kepada suami, kan begitu? Terus mana yang dijauhkan? Siapa yang mengalah pertama, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Prakteknya, suami yang ngalah duluan, istri pasti berusaha untuk ngalah lagi. Kalau suami bilang, ya sudahlah deh, warna pink, warna ungu, jingga, orange, biru muda, terserah engkau, wahai cintaku. Kan begitu. Saya ini hidup di dunia itu untuk apa sih? Yang bisa saya lakukan kan hanya membahagiakan kamu. Sudahlah, pilih warna apa, terserah kamu. Saya, yang kamu suka, itu yang aku suka. Biasanya wanita yang masih normal pasti, jangan gitu mas, ikut mas aja lah. Enggak deh, betul, sudah terserah. Enggak mas, terserah kamu aja. Betul ya, iya betul ya, tunggu ya. Iya, tapi kalau kita apa ngangkat diri gini, wanita tetap juga bersikuku dengan pendapatnya, ping, wah ribut, sampai diem-dieman. Saya pernah dapat cerita seperti itu, sampai tertawa kecil saya. Urusan warna rumah, catnya itu mau dicat warna apa? Sampai seminggu. Gak ngomong sana, gak ngomong sini. Kasihan rumahnya, sudah tunggu dicat, ini gak dicat-cat. Hanya karena nunggu kesepakatan suami dan istri, subhanallah. Nah, ngalah. Nah ini, suami para sahabat sebagai suami, itu ternyata karena sangat perhatian dengan hak-hak istrinya, bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hak istri yang harus kami penuhi sebagai suami itu apa? Hak istri itu sangat banyak sekali. Tetapi oleh Nabi Muhammad, pertanyaan ini dijawab dengan ringkas, padat, jelas. Kata Nabi Muhammad, an tut'imaha idza fa'imta. Engkau beri dia makan, apabila engkau makan, seperti yang engkau makan. Wa taksuaha idza iktasaita. Engkau beri dia pakaian, seperti yang engkau pakai. Wala tadribil wajha. Jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan dia. Wala tahjur illa fil bait. Jangan menghajar. Mendiamkan dia, mendiamkan istrimu. Kecuali di dalam rumah. Oh ini kalau diperteli satu-satu. Subhanallah, ajaran Islam itu sungguh sangat luar biasa indahnya. Yang pertama, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau berusaha, apa yang engkau makan, itu pun dinikmati oleh istrimu. Nah, istrinya di rumah makan beras dolok, suaminya di luar makannya rojo lele. Ini menurut pandangan Islam tidak baik. Bukan cermin dari suami yang baik. Bukan cermin dari suami yang baik. Nah, tetapi apa yang kita makan, itulah yang dimakan oleh istri kita. Nah, sayurnya ya sama, makanannya, lauknya ya sama, jenis minumnya pun demikian. Diusahakan sama, sejenis. Bukan dibeda-bedakan, kecuali kalau berpenyakit. Lain harus dibedakan. Menunya berbeda. Tapi kalau sama-sama sehat, nah, sama-sama makannya. Sama-sama makannya. Nah, Kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau itu kalau makan dengan istrinya bareng. Bukan suaminya makan dulu, selesai makan, sisanya buat istrinya. Kalau kita melihat dari sisi kata, dan kacamata kita, wah luar biasa istrinya, sabar banget ya. Menerima sisa suaminya. Tapi kalau kita lihat Nabi Muhammad makan itu bareng sama istrinya. Makan minum bareng, satu gelas, satu nampan, satu tulang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita kepada kita dalam hadis yang sahih, di dalam as-sahih. Nah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ana ha'idhan fa ashrabul ma'a fi ina'in fa unawiluhu an-nabiy alaihi salatu wassalam fa yashrabu fi mawdhi'i dhiya wa ata'arraku al-'araq fa unawiluhu an-nabiy sallallahu wa ana ha'idhun fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Fa ya'kulu min fiyya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya pernah dalam keadaan haid, menstruasi, itu minum dari sebuah gelas. Minum dari sebuah gelas, selesai minum, saya serahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum ya. Diserahkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Diterima, disambut. Sengaja Nabi Muhammad milih. Iya, Pak. Bekasnya Aisyah. Dicari itu sama Nabi Muhammad. Ya, pas. Luar biasa lah ajaran Islam itu. Sedetail ini dibahas dan dirinci. Kalau kita, jangan kita lah. Nanti ada yang tersinggung. Ada orang, ini gelasku. Tidak boleh dipakai orang lain. Istrinya, anaknya enggak boleh. Ini gelas punya saya, tok. Enggak boleh. Khusus, polisi, khusus. Kasih kedaluwarsa ini cuma bertahan 5 bulan, setelah itu gelasnya ganti lagi. Kalau sehat, bukan karena ada penyakit, bukan. Biar tidak tertular, sehat. Rasulullah, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Istrinya sedang haid. Bekas Aisyah diminum. Tempatnya, subhanallah. Kalau misalkan sekecil ini, dalam tanda kutip kecil ya, hal sekecil ini kita praktekkan, wah, rumah tangga itu masya Allah, indahnya bukan main. Kalau kita bisa menyenangkan istri, yakinlah istri itu berusaha untuk menyenangkan kita semaksimal dia yang punya. Kata Aisyah lanjut, saya makan membersihkan sisa-sisa daging dari tulang kambing. Ini tulang, sisanya dagingnya sedikit. Sop ya. Itu di bahasa Madurnya apa? Dikrokotin gitu. Hah? Kes-kes ya? Kata Aisyah, saya kes-kes ini. Kalau saya dikes-kes, tulangnya dimanain? Diberikan kepada Nabi Muhammad. Fa'unawiluhun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dibuang? Enggak. Cari tadi, pas tempatnya. Subhanallah. Dia apa? Kiss-kiss. Oh, itu bahasa Inggris, kiss. Samar nih, Madura sama Inggris kurang lebih sama. Ini luar biasa, ini Nabi Muhammad SAW. Bekasnya Aisyah dibersihkan. Sudah bersih dagingnya, gak ada lagi dagingnya, tapi tetap. Itu Aisyah dalam keadaan haid menstruasi. Begitu sangat sangat merasa diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga cintanya Aisyah kepada Nabi Muhammad, oh tidak usah ditanya lagi. Mungkin ini hal-hal kecil yang sudah pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang oleh istri-istri beliau diceritakan sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Mungkin hal-hal kecil tadi bisa kita sampaikan kepada yang lain. Yang belum mempraktekannya, karena sebagian besar di antara kita sudah mempraktekannya. Alhamdulillah. Kan begitu bapak-bapak ya. Saya yakin, jamaah Masjid Al-Falah, Masjid Kemenangan, Masjid Keberuntungan, insyaAllah ta'ala. Nah, karena waktu sholat isya ya. Nah, mungkin kita cukupkan sekian sampai di sini. Barangkali satu ayat, atau beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar tadi, bisa menjadi pengingat. Demikian juga bisa menjadi pendorong kita untuk semaksimal mungkin berusaha

Maka yang perlu kita bahas berikutnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dari sisi anak, dari arah orang tua, ayah dan ibu, nanti ada pembahasan ar-rahmatu bil aulad wa tarbiyatuhum wa ta'limuhum, sikap rahmat mendidik yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Sehingga dari semua titik tadi sangat sinergis sekali. Satu sama lain saling berhubungan. Nah, Nabi Muhammad ditanya, ayun nisa'i khair, wahai Rasulullah, karakter dan ciri seorang istri yang baik itu seperti apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kemudian menjawab, nah, tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu fi ma amar wa la tukhalifuhu fi ma yakrahuhu min nafsiha wa fi malihi. Jawaban dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di sini singkat, ringkas, simple, tetapi mewakili sekian banyak karakter istri yang salihah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tasurruhu idza nazar. Istri yang baik itu adalah istri yang selalu menyenangkan suaminya ketika dipandang. Sejuk. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, istri yang selalu taat dengan permintaan dan perintah suami. Selama tidak melanggar syariat tentu ya. Yang ketiga, istri yang berusaha untuk tidak menyelisihi, tidak berbeda pendapat dalam hal-hal yang tidak dia suka, tidak disukai suami, pada dirinya, diri seorang istri. Demikian juga pada harta yang dimiliki oleh sang suami. Ini luar biasa. Nah, hadis ini mungkin bisa kita sampaikan kepada istri-istri kita. Kita sampaikan kepada segenap kaum muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tasurruhu idza nazar. Kalau dipandang itu menyenangkan. Wajahnya tidak cemberut, senyum berseri-seri, menyambut dengan hangat, bertutur kata pun demikian menyenangkan. Ini yang membuat seorang suami betah di rumah. Hal-hal seperti inilah yang membuat seorang suami itu betah di rumah. Kalau seorang suami sudah betah di rumah, ia disenangkan, ia dibahagiakan. Maka sama halnya dengan istri tadi, seorang suami pasti siap membahagiakan sebatas kemampuan yang dia punya. Nah, ada beberapa kasus yang kemudian saya temui. Na'udzubillahi min dzalik. Pertama, kita memohon kepada Allah agar terlindung dan terjaga dari sikap-sikap dan perbuatan yang keji. Nah, ada beberapa orang yang kemudian na'udzubillah selingkuh. Selingkuh. Dia, mohon maaf ya, dia kemudian memilih jalan sesat. Memilih jalan sesat. Selingkuh dengan wanita yang tidak halal untuknya. Tidak halal untuknya. Ternyata diteliti. Jawabannya satu. Karena ketika saya berada dengan wanita tersebut, saya selalu disambut, disenangkan. Nah, senyuman itu selalu ada setiap kali saya datang. Nah, subhanallah. Nah, sesuatu yang kemudian dilupakan oleh sebagian besar kaum. Ia justru merasa mendapatkannya di tempat lain. Dan itu. Wanita-wanita yang menjadi selingkuhannya selalu berhias, mempercantik diri. Menarik langganan katanya. Kan itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Wangi, mandi, keramas semua. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh istrinya. Padahal itulah kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri. Nah, ini pulang dari kantor, capek sekali. Nah, putusan dari Allah. Kenapa? Berita yang beliau sampaikan betul terjadi. Betul terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya yakti dan dialami oleh umat manusia banyaknya al-harj. Sahabat bertanya, yang dimaksud al-harj itu apa ya Rasulullah? inginnya setiap kali membuka pintu rumah langsung hilang dengan senyum merekah seorang istri, disambut, dicium tangannya, didoakan, ucapan terima kasih suamiku, engkau rela berjuang seperti ini untuk membahagiakan kami, istri dan anak-anakmu. Dicium keningnya, didoakan. Suami mana yang tidak senang? Ini masuk ke rumah, buka kunci sendiri, dengan buka pintu dengan kunci sendiri. Nah, istrinya sedang asik nonton televisi, sinetron cinta katanya. Begitu ya? Itu asik nonton televisi. Wah. Suaminya masuk biasa-biasa saja, subhanallah. Ada beberapa profil dari ibu-ibu kita yang akhirnya menjadi sebuah cerita. Nah, mudah-mudahan ada yang kemudian kembali menghidupkannya dari istri-istri kita. Saya dengar cerita dari orang tua, dari nenek semua dan semisalnya yang di atasnya. Kalau suami datang, istri menyambut dengan senyum, dicium tangannya, dicium keningnya, didoakan. Disiapkan air hangat untuk mandi. Makanan disiapkan, minuman pun seperti itu yang seperti yang diinginkan oleh suami. Pakaian sudah disiapkan, subhanallah. Mandi ditunggu. Selesai mandi, dihandukin suaminya. Waduh. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam. Jangan kemudian geli. Atau misalkan bisa sendiri. Kayak di apapun kondisi, dihandukin. Selesai terus pakaian ini mas, ini kak, ini bang, ini cak. Pakaiannya dipakai, handuknya diambil, dijemurkan, makan. Subhanallah. Pertanyaan-pertanyaannya pun menyenangkan. Tadi kerjaan di kantor semuanya mudah kan mas ya? Iya, alhamdulillah. Tugas-tugasnya selesai pasti, iya. Luar biasa seperti itu. Nah, ini kebiasaan kaum istri di zaman sekarang bukan seperti itu. Suaminya capek beca ini. Ekstrim contohnya ya. Perempuan kita sampai sebatas apa? Kalau misalkan kirim senjata, kita temukan. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah. Suaminya pulang beca, capek sekali. Nah, itu tadi saya gambarkan. Istrinya asik nonton televisi begini, drama cinta katanya. Waduh. Ini suaminya masuk kamar mandi sendiri, seakan-akan dia hidup sendiri dalam gubuk deritanya. Tasurruhu idza nawar. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama yang disebut Nabi. Yang disebut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Cantik tidak mesti. Sekian banyak wanita cantik, tetapi ketika dipandang tidak menyenangkan. Sembrutlah. Berpaling muka. Tapi ada wanita yang mungkin secara kecantikan pas-pasan, sedang-sedang. Kontennya, nilainya cuma 50-52. Istilah kaum laki-laki. Tapi subhanallah dengan wajah dan senyumnya, tatapan matanya yang penuh dengan ketulusan, teduh ya. Suamiku, subhanallah. Ini ajaran Islam yang semestinya kita hidupkan kembali. Kita sampaikan kepada istri-istri kita, kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimat, kepada putri-putri kita yang nantinya akan menjadi istri juga. Seperti itu engkau berlaku dengan suamimu. Nah, kalau sudah seperti itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setiap suami yang kerja di kantor, lihat jam kok lambat sekali. Pengen pulang? Iya, pengen pulang. Pengennya pulang. Tapi kalau tidak mendapatkan servis dan pelayanan yang seperti itu, pengennya nongkrong di warung. Ngopi, ngerokok, cerita politik. Cerita siapa yang juara liga tahun ini. Waduh, dramatis sekali ini. Liverpool kalah. Bisa. Tahu juga Ustaz ya. Iya. Eranya informasi. Gitu. Mau pulang ke rumah nunggu jam 1, nunggu istri tidur dulu. Loh kenapa? Recok istri. Subhanallah. Ada loh, Pak Bapak ya. Ada yang seperti itu. Subhanallah. Hah, ada ya? Pak Taufik yang menjawab. Ada. Banyak ya? Banyak. Istrinya recok. Pengennya sudah nunggu tidur dulu. Pengennya berangkat itu pas istrinya masih tidur juga. Nah. Ini yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad, tasurruhu idza nazar. Kalau dipandang tuh menyenangkan, menyenangkan. Sehingga rumah itu adalah surga bagi dia. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa tuti'uhu fi ma amar. Kalau diperintah, diminta, taat selama tidak melanggar syariat. Gitu. Masaknya sup ayam. Masak sup ayam. Jangan, wah saya sukanya cak kangkung kok pak. Masaknya cak kangkung saja. Ya tapi kalau kita minta istri buat sup ayam, ya ayamnya dibelikan. Mintanya makan enak, lah uangnya mana pak? Oh iya gak punya uang. Tuti'uhu fi ma amar. Kan seneng seorang suami seperti ini. Tolong ambil sana, oh iya. Sana sini, iya, iya, iya. Walaupun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berusaha untuk mengimbangi. Nabi Muhammad berusaha untuk mengimbangi. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu mengerjakan pekerjaan istri juga. Ini sisi romantisnya Nabi Muhammad. Ya bukan setiap hari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari jelaskan seperti itu. Bukan berarti tiap hari Nabi kemudian mengerjakan pekerjaan istri. Ada momentum yang tepat, bantu istrinya. Sesekali dalam setahun sekalilah masak. Khusus. Nah, istrinya biasa bangun jam 4 untuk masak-masak, kita jam 3 diam-diam bangun. Kodang, kodang. Buat nasi goreng. Nasi goreng, buatkan telur ceplok, goreng kerupuk. Pas istri wekernya bangun, wekernya bunyi, bangun jam 4, kita sudah silahkan istriku. Wah, kan luar biasa. Istri sekali saja setahun seperti itu, sudah diceritakan sana kemari suamiku itu. Sekali dalam setahun. Ceritanya luar biasa. Bukan untuk kemudian ingin diceritakan, bukan. Tapi seperti itulah seorang wanita, seorang istri menghargai perhatian dari sang suami. Hal-hal yang paling kecil itu diimbangi oleh Nabi Muhammad. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha seperti itu. Nabi Muhammad menambal atau menjahit pakaiannya yang robek sendiri. Sandalnya ya. Yahsifuna alaih. Begitu lafadznya ya. Yahsifuna alaih. Sandalnya putus, dijahit sendiri. Ini luar biasa. Jadi bukan satu hal yang aib. Kalau misalkan kita sore-sore atau pagi-pagi sebagai seorang suami, nyapu teras rumah, digodain sama tetangga, istrinya sakit ya pak ya? Nah, dengarkan saja apa kata tetangga. Yang penting istri kita dari balik jendela senyum manis. Tuh suamiku. Seneng seperti itu. Diimbangi memang. Kata Nabi Muhammad yang kedua tadi, wa tuti'uhu fima amar. Seorang istri yang salehah, seorang istri yang baik itu, kata Nabi Muhammad, taat, patuh dengan yang diperintahkan suaminya. Diperintahkan dengan suaminya. Kadang-kadang yang dirasakan oleh kaum istri, perintah itu berat. Sedang capek-capeknya. Sudah seharian ngurusi anak, nyuci, bersihkan rumah, masak, dan segala macamnya. Malam. Sebelum tidur, ini istri sudah bilang capek masa gua hari ini. Banyak sekali cuciannya. Sebelum tidur suaminya, dek, pijitlah dek. Aduh. Di situ kan seorang istri kemudian egonya muncul. Sudah capek, suruh mijit lagi. Ya kalau kita berpikir adil, disitulah letak dari pahala seorang istri. Seorang istri itu, kata Nabi, kalau salah satu syaratnya masuk surga, kalau dia mendapatkan ridho dari suami. Dan itu salah satu cara untuk meraih ridho dari suami. Ikuti, turuti apa yang dia inginkan. Walaupun berat. Meskipun berat, disitulah letak ladang pahala seorang istri. Tetap pijat. Nah, yakinlah, semua kewajiban yang ada pada pundak kita, yang kemudian kita laksanakan, hak kita pun pasti dipenuhi. Kalau misalkan tidak dipenuhi di dunia, maka pasti Allah akan penuhi hak tersebut di akhirat sana, bahkan berlipat kali. Nah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wala tukhalifuhu fima yakrahu min nafsiha wa fi malihi. Seorang istri yang baik, istri yang salehah itu, kata Nabi Muhammad, dia tidak menyelisihi sang suami dalam hal-hal yang tidak dia suka pada dirinya. Demikian juga pada harta yang dimiliki sang suami. Suaminya enggak senang dengan warna biru misalkan. Sementara istrinya senang dengan warna biru. Misalkan. Ini kan sudah dua kutub yang bertentangan. Suami tidak senang biru, istrinya suka biru. Dari kecil senangnya biru. Super biru, the blue woman. Gitu. Wanita biru. Sementara sang suami trauma dengan warna biru. Karena ternyata gurunya galak itu selalu pakai baju warna biru. Jadi kalau lihat warna biru pasti bayangkan gurunya yang galak ketika SD dulu. Misal. Ya dalam posisi yang seperti ini, seorang istri yang baik tentu berusaha untuk tidak menggunakan baju warna biru. Ya kalau pengen baju warna biru ya pas suaminya gak ada, kan bisa. Jangan kemudian secara sengaja pakai baju warna biru nih, kalau mau marah-marah. Gak suka bilang. Nah, ini yang aku suka. Kamu tidak suka terserah. Tapi kalau kita sudah berbicara istri yang terbaik itu seperti apa? Jangan selisihi suamimu dalam hal-hal yang tidak dia suka pada diri kita sendiri. Nah, suaminya tidak suka, istrinya rambut pendek. Padahal dari kecil istrinya itu tomboy. Ikut kejuaraan karate, misalnya. Atlet tingkat SD untuk pon daerah. Jadi senangnya rambutnya pendek. Kalau rambutnya panjang sudah banyak ketombe, gatel, kutu, segala macam. Tapi suaminya senang dengan istri yang berambut panjang. Nah, yang rambut itu jatuh sampai di bahu. Sikap seorang istri seperti apa? Istri yang terbaik berusaha untuk menyenangkan suaminya. Jangan selisihi apa yang diinginkan oleh suami. Panjangkan rambutnya. Berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Pasti yang terbaik yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga tersebut. Nah, ini kaitannya dengan kalimat min nafsiha. Yang tidak disuka sang suami dari dirinya. Sesuatu yang sifatnya pribadi. Sesuatu yang sifatnya pribadi sekali. Aroma ruangan misalkan. Ribut. Suaminya minta jeruk. Aroma apa namanya jeruk. Istrinya minta aroma strawberry. Kalau durian enggak ya. Aromanya strawberry Pak. Ribut. Seorang istri yang baik berusaha untuk menuruti keinginan suami. Sudahlah. Yang jeruk saja. Tapi kalau kita mulai berbicara dari sisi sang suami diminta untuk mengalah. Kan enak akhirnya. Sehingga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada satu kesimpulan yang bisa kita tangkap, bisa kita ambil dari pembahasan pertama dan yang kedua tadi. Ternyata rumah tangga Nabi Muhammad SAW itu dibangun di atas komunikasi yang sangat sempurna sekali. Rumah tangga Nabi Muhammad yang sangat indah itu ternyata dibangun di atas sikap tafahum, saling memahami, saling mengalah. Kalau kita berbicara dari sisi suami terus, nanti istri yang merasa tidak diperhatikan. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi istri terus, suami nanti yang dianggap tidak bisa memenuhi hak-hak istrinya. Yang satu diminta mengalah, yang satu diminta taat. Sehingga kesimpulannya seperti itu. At-tafahum, saling memahami, saling komunikasi, saling mengalah satu dengan yang lain. Nah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu kesimpulannya dalam ayat ini. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ingat bahwa kaum istri memiliki hak semisal dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Bil ma'ruf. Dengan cara-cara yang ma'ruf. Sehingga hak dan kewajiban itu seimbang. Sikap yang terbaik, saya sebagai suami, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai suami. Seorang istri yang baik pun demikian. Lebih mendahulukan untuk melaksanakan kewajiban dibandingkan menuntut haknya terus. Kewajiban. Kalau sama-sama berbarengan, beriringan, senafas, berjalan bersama, sama-sama berusaha, memiliki ikhtiar maksimal untuk melaksanakan kewajibannya, maka keluarga itu akan dinamis, harmonis, imbang. Nah, seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nah, Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, hal-hal seperti ini yang terkait tentang rumah tangga, itu memang perlu dan perlu untuk sering kita sampaikan. Sering kita sampaikan. Nah, karena materi yang semacam ini, pertama menyejukkan, yang kedua memang diperlukan. Nah, tingkat perceraian di Indonesia itu sudah sangat dan sangat memprihatinkan sekali. Tingkat konflik rumah tangga yang ada di rumah-rumah umat Islam di Indonesia itu pun sudah sangat menyedihkan. Salah satu sebabnya apa? Ajaran-ajaran Islam tentang mewujudkan rumah tangga yang indah, rumah tangga yang harmonis, itu tidak tersampaikan secara maksimal. Tidak tersampaikan secara maksimal. Kadang-kadang seorang istri ketika ditanya, apa hak suami yang harus engkau tunaikan? Diam. Sama halnya ketika seorang laki-laki, statusnya tadi siang berubah menjadi seorang suami, pengantin baru. Ketika ditanya, kewajiban kamu sebagai seorang suami seperti apa? Ternyata Islam itu mengatur secara lengkap, detail, rinci, dan indah sekali. Hak dan kewajiban itu kaitannya tentang agama dan juga tentang dunia. Bukan sebatas memberikan hak dunia, harta, tempat tinggal, pakaian, makanan. Tetapi ternyata di sana ada hak yang harus ditunaikan, hak bimbingan agama, bimbingan rohani. Nah, tidak mungkin kebutuhan rohani itu terus kita wakilkan kepada ustadz, kepada kiai, kepada alim ulama. Tidak bisa seterusnya seperti itu. Seorang suami pun dituntut menjadi ulama untuk istrinya. Seorang suami dituntut untuk menjadi seorang ustadz bagi istrinya. Seorang suami dituntut untuk menjadi seorang kiai bagi istrinya. Pendidikan agama terus. Nah, itu tanggung jawab seorang suami. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi seorang suami yang saleh itu memerlukan proses. Untuk menjadi seorang istri yang salehah demikian juga membutuhkan waktu, berproses. Jadi ketika saya menikah, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Sah, sah. Tidak mungkin ketika akad ijab kabul itu saya ucapkan, kemudian saya berubah statusnya menjadi seorang suami yang ideal. Istri kita pun menjadi seorang istri yang ideal. Itu tidak mungkin. Butuh proses dan waktu. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Memerlukan waktu untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Apa yang tidak disuka, apa yang tidak disuka. Nah, saya dapat cerita dari seorang teman, subhanallah, cerita itu inspiratif sekali. Ya, pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah tangga yang harmonis, pasang suami istri yang sudah menjadi kakek dan nenek. Punya anak, punya cucu sekian banyak. Dalam sebuah momen, katakan Idul Fitri, seperti itu ceritanya, kumpul semua rame dalam satu rumah. Nah, dalam satu rumah kumpul. Ada seorang cucu yang kemudian agak-agak iseng atau bagaimana, tanya sama kakeknya, "Kek, kenapa dan apa resepnya sampai setua ini kakek dan nenek masih terlihat romantis?" Kata kakeknya, "Biar nenekmu yang cerita." Neneknya yang bilang, "Enggak lah, biar kakekmu saja yang cerita. Kamu aja." "Enggak, kakek nenek." Sepakat akhirnya neneknya yang cerita. Dulu Le, ini didengar oleh anak-anak dan cucu-cucunya, dulu ketika kakek dan nenek masih muda, sudah punya anak kecil-kecil itu, kami membaca sebuah artikel dari satu majalah keluarga. Di situ disebutkan bahwa untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, masing-masing harus mengetahui hal-hal yang tidak disuka dari pasangannya dan hal-hal yang disukai oleh pasangannya. Harapannya, pasangannya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai. Harapannya, sang pasangan kemudian berusaha melakukan apa yang disukai. Sepakat kami, kata si nenek bercerita. Suatu malam kami sepakat untuk pisah kamar. Masing-masing bawa kertas dan bolpen. Kertas dan bolpen sama-sama nulis. Sepakat, kita malam ini pisah kamar, tulis apa yang tidak kamu suka dari saya. tulis apa yang kamu suka dari saya. Siap-siap. Pagi, mahkamah pengadilan. Pagi, sambil pegang kertas ini ya. Pegang kertas. Kamu dulu. Yang dibaca pertama kali, milik neneknya. Kan tuker kertas nih. Tuker kertas. Tulisan sang nenek dibaca kakek. Hal-hal yang saya sukai dari kamu. 1, 2, 3. Banyak. Hal-hal yang tidak saya sukai dari kamu. 1, 2, 3. Banyak sekali. Dibaca oleh sang kakek. Sampai selesai. Senyum kakeknya. Giliran kamu. Ya, giliran kamu. Dibuka. Kosong. Dibuka kosong. Neneknya nangis. Kata neneknya, kenapa kamu tidak tulis? Kata kakeknya, kamu bagi saya sempurna. Ini kan luar biasa. Nangis neneknya. Kamu bagi saya sempurna. Sehingga apa yang kamu suka, saya suka. Apa yang kamu tidak suka, tidak saya suka. Yang penting, apa yang kamu ingin, itu juga. Yang jelas, kamu itu sempurna bagi saya seputih kertas ini. Padahal neneknya sudah nulis. Wah, banyak sekali ya. Subhanallah. Nah, mau dicoba, monggo. Nanti sama-sama putih ya. Atau sama-sama penuh. Wallahu'alam bissawab. Tapi yang jelas kesimpulannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sudah malam ini. Kesimpulannya memang agama kita itu sangat sempurna sekali. Alhamdulillah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hajjatul wada, apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat? Ala hal ballagtu. Nah, kemudian para sahabat menyampaikan persaksian ya. Mempunyai saya kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan adaita risalah. Anda sudah menyampaikan risalah tugas Anda kepada kami. Setelah itu Nabi Muhammad mengangkat telunjuknya ke arah langit. Terus diarahkan kepada para sahabat. Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan mereka. Berikan persaksian untuk mereka. Bahwa agama ini sudah sempurna dan saya telah menyampaikannya. Sampai urusan rumah tangga pun demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya kira cukup sekian. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bukan bermaksud menggurui, bukan. Demi Allah bukan bermaksud menggurui, tetapi tema ini yang dipilih oleh panitia. Kan begitu. Tema ini yang dipilih panitia, ya, sudah ditulis, sudah diumumkan, ya. Harus profesional katanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin tadi panitia atau sudah cukup dibuka pertanyaan? Tidak perlu pakai kertas ya? Tidak perlu. Silakan Pak. Hah? Ini dari Bapak dulu, sebelah kanan. Iya Pak. Iya. Untuk menjaga tangannya. Iya. Ketika masih tahu, tak maka tidak datang nanti Allah. Iya. Tapi jika beliau mulai pulang, anak ambil mata lagi, dan nanti Allah tidak pernah menunjukkan ketimbang, malah merasa anak. Iya. Malah minta supaya dicabut kata-katanya tadi. Iya. Kemudian satu ketika juga ada orang yang mengutuskan Sayyidina Umar dan Sayyidina itu rewet dan marah-marah. Iya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata ribut. Tidak jadi kembali. Padahal dia sudah pakai dalam itu. Dipanggil setelah pasti. Banyak rasa, maka aja orang Sayyidina Umar begitu juga. Iya, iya. Ya, itu ketika Sayyidina Umar. Yang belajar ketika tadinya, ketika Sayyidina Umar dilantik, dia minta dukungan kalau saya benar. Ya. Kalau saya kata lurus, malah satu yang ada yang tua saja. Kalau kata saya pedang, bukan malam-malam pernah membunuh. Ya, ada anak saya masih tadi. Kemudian yang cepat, ketika Sayyidina Umar pidato, tuh, kamu kok pakai pedang besar itu dari mana? Tanya, sudah kan semua dapat satu setel kecil-kecil. Lalu jawab anaknya, bagian saya. Mia saya, dipakai. Penuntutan Sayyidina Umar itu 20 keras atau tegas, kaku dan sebagainya, ternyata iya. Iya, Masya Allah, terima kasih. Masukan dari Pak siapa? Pak Wahdin. Wahbin. Dari Pak Wahbin, terima kasih. Itu tadi masukan sangat berharga sekali. Cerita-cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat luar biasa. Mungkin itu bisa kita baca. Sehingga sampai sebagian ulama itu menulis biografi Umar bin Khattab sampai tebalnya sekian ya. Itu secara rinci bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Profil seorang pemimpin, seorang kawan dan sahabat yang bisa dikatakan bagi kita ya, perfect sudah, sempurna. Nah, pernah suatu saat Umar bin Khattab itu menangis. Ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Kata Umar, saya mendengar seekor hewan ternak milik seseorang di pinggir sungai sana ditemukan mati. Satu ekor hewan ternak milik rakyatnya mati. Umar menangis. Apa hubungannya? Kata Umar, saya takut hari kiamat nanti saya ditanya oleh Allah. Mas'uliyah. Saya ditanya oleh Allah. Kenapa sampai ada hewan ternak milik rakyatmu mati? Itu begitu takutnya Umar. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, pernah Umar bin Khattab berangkat ke masjid. Ada rumahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu tempat pembuangan air hujannya itu pas kena di sisi jalan raya menuju masjid. Oleh Umar diperintahkan tuh dipindah. Pulang dari masjid sudah ditunggu oleh Al-Abbas. Kata Al-Abbas, kamu tahu hai Umar, yang masang pancoran ini siapa? Enggak tahu. Yang masang pancoran ini Nabi Muhammad. Langsung Umar mempersilakan Al-Abbas naik di atas punggungnya di sunggi dinaikkan begini di atas telapak kakinya Al-Abbas itu di atas kedua bahu Umar, suruh kembalikan seperti semula. Jadi subhanallah, mungkin cerita-cerita itu sepertinya mesti kita baca ulang, kita sampaikan, mudah-mudahan itu bisa melembutkan dan melunakkan hati ini. Ya, cucunya lebih hebat lagi. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Wahbin ya. Jazakallah khairan. Ya Pak. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Pak siapa? Pak Sumanto. Kusmanto. Terima kasih Pak Kusmanto. Hah? Oh ya, monggo silakan. Oh ya, silakan. Jazakallahu khairan barik insyaallah. Nalataki marasan ya. Baik. Jadi kriteria seorang pemimpin yang apa namanya diatur oleh Islam, nah, harus memiliki kelebihan. Nah, kalau disebutkan dalam ayat itu, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ayat ini dikupas habis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Di sana beliau berpanjang lebar menceritakan tentang ciri dan karakter seorang pemimpin menurut Islam itu seperti apa. Yang paling terpenting justru pemimpin tersebut mengerti walaupun tidak secara rinci tentang hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu minimalnya. Dia mengerti sekali. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, kebijakan yang dia ambil, itu tidak melukai hati umat Islam. Kepentingan umat Islam harus menjadi yang terdepan. Itu yang kemudian menjadi dasar hukum yang diambil dan dipegang oleh para khalifah. Sejak zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman dan Ali dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kelebihan dalam hal fisik. Nah, Sehingga Islam mengatur seorang pemimpin itu harus sehat jasmaninya. Nah, bahkan harus ekstra. Nah, tidak sakit-sakitan, tidak cacat fisik, dan yang semisalnya. Nah, ini mungkin dua hal apa namanya yang kemudian menjadi tolak ukur utama untuk menentukan seorang pemimpin. Nah, untuk menentukan seorang pemimpin. Ya, kemudian terkait dengan pelaksanaan tanggal 9 Juli nanti, pilihan presiden. Nah, tentu yang seperti disampaikan oleh dan diketahui oleh kita bersama, itu adalah hak pilih masing-masing kita. Nah, yang jelas, siapapun yang dipilih, dia harus siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya pilih A? Kenapa saya pilih B? Jadi bukan asal pilih. Bukan asal pilih, tetapi dia harus siap mempertanggungjawabkan. Misalkan. Nah, pada hari kiamat nanti Allah tanya, "Kenapa kamu pilih si A? Padahal si A ini ternyata demikian-demikian. Oh, sama ikut-ikutan saja." Oh, tidak bisa seperti itu. Berat memang. Memilih seorang pemimpin itu berat. Karena beratnya memilih seorang pemimpin, maka dalam aturan Islam, tidak semua orang dilibatkan. Karena beratnya memilih seorang pemimpin, maka di dalam Islam tidak semua orang dilibatkan. Sejak zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, dan seterusnya. Nabi Muhammad sudah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Peganglah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rashidin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Sekarang pertanyaannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ketika empat orang pemimpin ini, empat orang khalifah ini dipilih, apakah melibatkan semua rakyat dari ujung sampai ujung? Tidak. Yang dilibatkan hanyalah kaum alim ulama, para pemimpin, para panglima perang, nah, yang memang memiliki kelebihan dan kemampuan di atas rata-rata. Tidak semua orang kemudian dimintai pendapatnya. Itu kalau kita membaca literatur Islam demikian. Jadi karena berat ya, berat memilih pemimpin itu, subhanallah, tanggung jawabnya berat sekali. Maka Islam itu tadi tidak melibatkan semua orang untuk menentukan sang pemimpin. Ini orang yang paling kecil, misalkan paling jauh di ujung sana. Nggak ngerti, yang penting ada gambar cantik coblos. Kan itu. Dia nggak tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, siapa dia, muslim ataukah tidak. Kan kita sebagai umat Islam yang dipilih adalah pemimpin muslim. Mau tidak mau itu keyakinan dan akidah kita. Ini nggak tahu asal coblos aja. Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah seperti apa? Berat memang. Maka sekali lagi, kalau dalam literatur Islam, fikih-fikih Islam, kitab siyasah syariah dan yang semisalnya, itu selalu ada yang namanya ulul ahlul halli wal aqdi namanya. Ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang punya keahlian khusus, kemampuan untuk menentukan, untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Tidak semua dilibatkan. Nah, tidak semua dilibatkan. Itu menurut literatur Islam yang kita baca. Sehingga tidak semua orang dilibatkan. Nah, kalau sistem sekarang kan semua orang dilibatkan ya. Asalkan umurnya sekian sampai umur sekian. Oh, mau laki-laki, mau perempuan, muslim, non-muslim, tukang becak ataupun profesor, suaranya sama. Di apa dalam sistem seperti ini suaranya sama. Tapi kalau literatur Islam tidak seperti itu. Menjelaskan kepada kita dan praktiknya pun demikian. Hanya orang-orang khusus saja yang dilibatkan. Maka ya seperti yang kita ketahui bersama, itu hak pilih kita. Mau dipakai silahkan, tidak dipakai juga tidak dituntut insya Allah. Begitu Pak ya? Tidak dituntut insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sesuai pertanggungjawaban kita tadi. Kita harus, kenapa kamu tidak pilih? Kan begitu. Karena dari yang dipilih ini tidak ada yang sesuai dengan pilihan saya. Dan karakter yang saya yakini. Selesai. Enak tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Sebagai seorang hamba itu simpel saja. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara seperti ini, Anda punya sikap demikian dan demikian, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Karena kita sebagai hamba itu diatur. Dan yang berhak atas kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak ada sesuai dengan kriteria yang kita tidak ada sosok pimpinan yang menurut kita kriterianya pas, kenapa kita harus paksakan diri juga? Kan begitu. Ya monggo, sesuai ataukah tidak kriterianya? Kan begitu. Dilihat. Gak mungkin dong saya menyampaikan A, B, C sesuai, D, E, F tidak sesuai. Itu dikira kampanye. Nah, begitu. Mungkin satu lagi insya Allah, biar witir tiga. Atau kalau tidak saya yang bertanya. Sesekali kan bertanya pematerinya. Oh ya, Pak Mohsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Bagaimana Pak? Iya. Iya, terima kasih Pak Muhsin. Pertanyaannya jelas sekali, apakah jadi beliau mengatakan tadi tertarik dengan tema yang diangkat. Pertanyaannya apakah dalam rumah tangga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak ada salah paham, silang pendapat dan cecok? Ada. Nah, salah paham itu ada. Dengan ibunda kita Aisyah, dengan ibunda kita Hafsah, dengan ibunda kita Zainab. Sekian banyak hadis menceritakan seperti itu. Nah, tetapi apa hikmah di balik itu semua? Untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah memberikan contoh dan teladan untuk kita. Misalkan ada konflik terjadi dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Sudah ada contohnya. Oh, ternyata bila konflik muncul dalam rumah tangga, bila ada masalah yang kemudian timbul dalam rumah tangga, caranya kita yang pertama adalah berkomunikasi. Membangun komunikasi dengan hati yang lapang, memilih waktu yang tepat. Nah, berbicara dari hati ke hati antara suami dan istri. Kan begitu. Misalkan gagal. Coba lagi pada pertemuan yang kedua, ketiga, keempat. Misalkan gagal. Kita minta pihak ketiga. Yang memang dipandang bisa bersikap adil, imbang. Tidak umihak sana, tidak umihak sini. Seorang alim yang mengerti tentang hukum-hukum Islam. Dipanggil sebagai pihak ketiga. Misalkan tidak bisa. Perwakilan dari keluarga perempuan, istri. Perwakilan dari keluarga suami. Kumpul. Itu ajaran-ajaran di dalam Islam. Jadi untuk menjatuhkan talak ya, dalam Islam itu, untuk menjatuhkan talak itu prosesnya cukup panjang. Karena sebisa mungkin talak itu bukan jalan keluar terakhir. Sebisa mungkin masih ada jalan keluar yang lain, jalan keluar yang terakhir, jalan keluar yang lain. Jadi kalau pertanyaannya apakah dalam rumah tangga Nabi Muhammad ada konflik, salah paham, silang pendapat, jawabannya ada. Dan walhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah memberikan contoh dan teladan bagi kita untuk seperti apakah cara untuk menyelesaikannya. Nah, begitu Pak Muhsin. Ya, terima kasih. Barangkali sampai detik ini saja kita dipertemukan Allah dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya berharap ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Nah, wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.